nginjen-nginjen niku tuh bisa selalu mengawasi anasa emunso. Kowe nglakoni apa-apa kok sing mbok pandang piye wong-wong. Artinya mereaksi apa yang dilakukan orang. Wong-wong piye? Wong-wong piye? Titik-titik kok wong-wong piye? Aku kok ngene piye jare wong piye? Aku lek ngene wong-wong piye? Terus ibu pertimbangan itu jadi ini uang. Dia marah ya kalau kita perhatian uang. Dia senang mereka dilem uang. Lalu ini tidak segi syair ini mata mungkin mati sebab uang uman. Oleh mati uang uman karena susah. Jadi mati ngenes. Nabi yang kepengin diperhatikan wong ora oleh perhatian. Ngoten ki wong mentalane ra karuan. Gila. Nggih sampean buka toko mawon. Meskipun wis langganan suwi nek toko anyar nyalih, iki ora krasa salah blas. Wis sampean lagi nembas. Wong kok butuh perhatiane manungsa. Lan itu dijadikan gondelane atin. Sampai tunggu injin-injin anaknya cinta ini dan ditunggu-tunggu perhatian itu. Ya mati ngenes kan. Mereka uang kura langsung. Saiki sih perhatian aku ini menawa generasi ini hobi ini kecenderungannya bodoh ini. Model-modelnya mirip karo kowe. Dan kalau ada generasi modelnya ngalih kowe suara payu. Gila, tahun 60-an cosplay selari. Tahun 70-an Mai Rama. Musa itu ya model. Siapa gue? Surti karo Tejo. Model itu selari. Lah kok mbok paksa kon. Kok balik yen nah ora iso. Iku baru kegemaran lagu, dereng maneh model liyane. Yang nului menungso. Lah itu kamu paksakan untuk seluruhnya tunduk kepada kamu, atau kamu yang tunduk kepada kehendak mereka. Kode-kode mati nih, ini mati nulis. Kau nuruti kabeh uang berapa mungkin? Untuk maksa uang kabeh berapa mungkin? Dan yang oleh sama yang penak, wafah jalan penak bejo merkoleh bila dari kelawan kepenak urip. Sapa sing oleh al jasuru wong sing wani ngliwati menungsa. Coba kae lah dilone yo ben dilem yo ben yo butuh mlaku-mlaku yo penak lah. Nggih lha sing nom-nom iki lho jalan-jalan terus nganggo sepeda pancal nayeng gedibul linet arep apel ning pacare mesti gak mentolo. Nggih lha mergo pandangane wong sing ngene. Nek bocuwe aku butuh waktu sing rada cepet nggo sepeda. Wis macam-macam sepeda ora masalah. Cewek kaca. Penak ngono lho, wong lho. Mbok mate menapa mengagungkan menungso. Maka dia pertimbangannya tidak terlalu serius. Dan itu jenenge merkoleh kepenak. Iku wong sing wani jasur, iku wong sing wani mlumpat. Wong mlumpat itu lah mesti jadi orang menghadap mesti dilumpati itu kenapa sama melaku kok tolak oleh lelah-lelah sama kok kembuan gak ini bakal lebat kok sulapan merek jalanan merek mesti gak bisa itu apa gak bisa cepat lah dan ini ya mesti keju lah kalau butuh perhatian dengan Allah keju nah keju ini awak itu dijeti lah keju ini hati dan yang sekedar sih dulu asok ini sekedar keselai awak orang masalah ya betul sepintar dan yang dulu asok dan diperhatikan Allah ke dunia Allah iman nah itu bila lagi maknanya ya wong tetap sing kudu dipelajari diolah ale atine niku gantol hati ini, namun digantungnya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Waru'alan ningali sapa Sahal bin Abdullah At-Tsari, Syekh Sahal bin Abdullah At-Tsari radhiyallahu anhu. Ningali rajulan yang lanang minal fuqara saking pira-pira fuqara, sing maksud fuqara ning ahli tasawuf. Bima kata ning Mekah. Faqala moko dawuh moko matur sapa rajul lahu maring Sahal. Sayane suci-wici, faqala moko ngucap sapa si rajul rajul niku wau rajul sing dijaluki tulung si Sahal kok sampean ngene yo. Faqala moko jawab sapa si rajul, jawab ning gone Syekh Sahal, ya ustaz, wahai guru Sahal bin Abdullah, la akhiru ora kuasa kula ala hadza ing atas iki penyuwun sampeyan min ajri nasi krana sungkan menungso. Ngoten mbok sampean niku maca Quran lho, berarti ngoten sampean mbok njaluk maca Quran. Kemarin ini mesti sebut nih saya aning nopo kira-kira kan bersama ini mau cokor aning nah kok jauh betul mentolong kalau kata tiang biasa tak betul ini betul mentolong kalau kata tiang. Falta-fata mengomong-ngomong sopo Sahal bin Abdullah ila ashabi maring kira-kira santri Sahal bin Abdullah. Pakola mongkon dawuh sapa Sahal bin Abdullah, layana lul abdu haqiqatan min hadzal amri hatta yakuna bi ahadi waswaini hatta yuskiton nasu min ainihi fala yara fi dunya illa huwa wa khaliquhu fa inna ahadan la yaqdiru an yadurruhu wa la yanfa'uhu aw yuskiton nafsahu an qalbihi fala yubali bi ayyi halin yarawnahu layanan ora bakal merkoleh sopal abdu kawula hakikatan ing hakikat min hadzal amri saking iki perkara ibadah. Seorang hamba itu tidak akan bisa memasuki hakikat penghambaan, persoalan penghambaan yang sebenarnya, hatta yakuna singgo ono sopo kamu lo mau ono iku bi ahadi waswaini kelawan duwe salah sijine sifat loro. Jadi salah satu indikasi orang bisa memasuki suasana kehambaan yang sebenarnya itu kalau dia punya salah satu dua sifat. Nopo nomor siji, hatta yuskito singgo bisa gugurakan sopo abet gugurakan anasa yang menungso digugur lo mina aini saking pandangannya abet man. Kue ibadah ini iso ikhlas tenang bener-bener ibadah sing tenang kue sampai kudu kue iso menggugurkan seluruh manusia dari pertimbangan hatimu. Lini itu sendiri palayaro lek wis ngono palayaro moko ora ningali sapa abet fi dunya ning dunya iki ora ningali ilah wa kecoba ing dheweke dhewe wa khaliquhu lan ing pangerane ing khaliq pencipta. Tidak ada yang jadi persoalan antara saya dengan hamba dengan Allah kecuali ya saya sendiri dengan Allah sendiri. Soal menungso arep ngomong ini ngomong ana ya ben. Wong pancen aku butuhe tobat, wong tobat iku urusan kulo Gusti Allah. Badilokno badilmu ora urus. Lelek di mana tenang. Sikap itu yang ada di dalam hati setiap saat setelah istiqomah. Dan nikwo jengkarak no nikwo lah jengkarak no ngaku cangkem. Jadi yo bentuknya lah kok ngaku cangkem macam niku. Artinya diomong le, dia mengaku miku si Allah. Tak, mungkin tu orang kau yang cangkem pun juru hati ini kalau maksud. Tetapi mungkin tinggal contoh lah kat diomong nabi. Ungkapan bahwa tidak ada yang tidak punya urusan kecuali saya dan Allah sendiri. Niku ungkapan waktu itu pun juru hati mereka. Singgulan dia tobat, dia tobat yang tenang karena Allah. Lain dia ngamal ibadah yang ngamal karena Allah tenang man gitu. Soal Allah, yo serah sing seneng yo ben ngelem, sing ora seneng yo ben maido. Hak dia untuk ngelem dan maido. Ya, ngerti lah ya. Dipengi ngelem yo ora kenek wong nyatane kono roh apike. Dilarang maido yo ora kenek wong nyatane kono roh ragep elek. Ngerti lah, jadi ini spread di lem yokono, di paizu yokono butuh aku ibadah aku salah di urusan kubi Allah berarti diharani sholat khusus bahwa khusus, musyarroh kalau mau urusan kubi Allah mau ada orang kok terserah kok tidak ada orang yang kelas sodak kok diomong-omong no. Ya, saya sudah pas nih. Zaman mempertimbangkan omongan yang uang. Ya, boleh pas, boleh pas. Butuh aku jariah, jariah. Anak sekeruh, anak sekeruh. Sane bodo. Ada. Nek ngono tenang. Ini gue. Gelis pelayanan ibadah sampean. Gelis masuk ke dalam hakikat penghambaan gelis. Nah, filosofi dasarnya apa mereka? Fa'inna ahada mengko sak temene seseorang iku layak dilora kuasa sapa ahad an ya dulu an yang to madoroti sapa ahad ku ing abet walayan fa lan ora ing yen to manfaati sapa ahad ku ing abet mergo penilaian manusia itu sama sekali tidak menambah manfaat dan tidak menambah madarat. Tenggeh, kau sah. Lepas itu dipai tuong sajinya. Lek Gusti Allah ngelam, ya panggah apa? Senajan kau dilemong sajinya. Lek Gusti Allah ngarani salah kita tetap salah. Mereka uang semua menghambatkan Allah. Dunia sampai akhirat mawon mboten digawe padha, mboten digawe siji. Dianggep padha dunia karo akhirat iki sarana penampilane Allah Subhanahu wa taala. Mulane lek ngukur dawa sisan, becik kepite Allah ketara. Lah kapan yo mbuh terserah Allah. Lah arep ketara iso apa, lah arep nitik iso apa, yo terserah Gusti. Allah, lek panjeneng kudu ketara saiki yo, ya saiki lek ketara esuk ning akhirat yo ning akhirat. Mulane sampean, lha kapan ketarane? Gua kok kadung aku ora ketara-ketara. Lha kan sampean kan ngoten iki. Yo ketara iki ketara terhadap Allah, ora ketara terhadap manungsa. Wis mbare kata-kata becik ketite Allah ketara sampean maknane. Kaya lakon film India ngoten mawon sampean teni jare. Nggih. Iyalah lakon film India biar yang the end biar nenek lakon urip ning dunia kan biji ketitik Allah ketara kan ora saiki gitu the end itu apa ning akhirat sama karepe kan oleh ku becik saiki ketara ning saiki nggih oleh ku elek saiki nggih ketarane ya dunia saiki ngatane aku wis Allah ora ketara-ketara ya Allah terus akhir gitu lagi. Mereka sampai tidak mengangkat hakim pemenentu itu masyarakat atau manusia. Sama terus mendingin ya lah. Nyatanya aku masih dendina yang bangga dihormati uang. Dan ini terus yang tinggi pertimbangan hormati uang ini uang. Nenek ngotong ya jelas. Jadi bisa memasuki wilayah menghamba kepada Allah. Kalau sampai belum tapak tegar tak seorang pun punya manfaat atau punya madarat. maka dia mau mencaci atau memaidu atau mengelem kepada saya, itu urusan dia dan hak dia. Tapi saya melangkah, pertimbangan saya hanya urusan hubungan saya dengan Allah saja. Wah, pedi sama nenek. Nenek, sungguh aku biar agar bang kambuku penguk nenek. Ya, kawan itu ambil nenek. Yang semuanya tinju, keringat tenang benar oleh penguk biar. Ya, boy. Ya, tenang. Kedung yang ini rakyat dong nenek. Mungkin macam apa mana bela lumpur? Yang mungkin kau lari kusi Allah, dikongkan mau yang begini, dah matang terusan. Iya. Aus kita lekak singgul mang sing nomor loro. Aus kita untuk mengkuburakan soposi kau lo, soposi dikubur lo. Nafsu awak dewi. Awak ini dikubur dewi. Ankol dewi saking perhitungan hati ni kau lo mang. Dia sendiri merasa sudah tidak ada, seluruhnya ini adalah sekedar amanah penampilan dari Allah yang harus tampil. Fala yubali mongko ora merduli sapa kawula bi ayi kalen lawan dine tingkah ya rauna padha ningali sapa menungsa bu ing kawula mau akhirnya enggak peduli mbuh aku iki salah disemeni wong apa gak disemeni wong dasare pancen aku kira iso apa-apa lan ora duwe apa-apa ilang. Terserah milih sing pundi sampean. Sampean menghilangkan pandangan makhluk atau sampean menghilangkan diri sendiri. Padha niku ya ora. Padha-padha napa? Isa menghamba dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lah kok angel mendoyo ya ngoten iki. Dikai pengajian ini kok angel menjane ora. Ya malah karek nyumbut. Klek mau tentok apa saja. Tetapi wong layane kakehan dadi dibaurno ning ora kan. Mapan-mapan iki. Baut niku lek layang niku malah kadang-kadang baute proto. Utawa kesuwen cekete karo dunya. Kesuwen cekete karo perhatiane manungsa niku kan petah karo perhatiane manungsa iso ra iso. Panggah. Wong-wong terus piye? Padahal wong-wong terus piye? Padahal wong-wong. Kan? Ya ora mata goman iki mati, cara wong Jawa mati ngadeg. Sumaman nuli. Nuli kali-kali. Utawi pom. Lahukane kegeman. Bihusuli ma'aroda sebab hasile barang aroda kang arepaken sapa manhu ing ma minung saking makhluk fa'rohu mengkotai pura-pura sejane makhluk iku mukhtalifatun beda-beda ditambah lagi dan wong sing sing dengan makhluk dengan perantaraan makhluk kehendaknya dia bisa keturutan bisa hasil dan niku ternyata karepe makhluk ku beda-beda ya yeah. Sampeyan upama arep ngalor tapi hasilnya sampeyan itu kudune ngidul. Tapi wong mung kabeh cuma lara yo repot. Ala kok angel. Majakno karepe mantu ngoten angel ra karep. Gitu Mbah nggih. Nggih. Mantune sing sitok omahe kono, omahe kono, omahe kono. Ngono iku putune niliki ora padha dingane, ngene mantu yo dung gremeng. Bae mule nang kono seminggu nuntune wae rong dina. Gak perasaan paling dan putune kono tok lho ngoten. Mergo nuruti karepe mantu karo putu. Ya sing penting ora usah ngono lah. butuh aku kangen kutu ya moro ora kangen ya wis ora penak aja ngomong ben ngomong nek sampean ngono ya akhire ora barbar. Wa'abrohuhum utai piro-piro sejane menungso sejane makhluk iku muhtalifatun bidu-bidu wa'abrohuhum utai wa'ateke makhluk iku mutabayinatun yo bidu-bidu parubama istasana moko sering-sering anggap bagus soko wong minafsi saking awake wong dhewe sayaning suwi-suwi lam yastahsin kang orang ngarani bagus hu ing sayan mang sapa wuliane wong wuliane mak liane apik liane mak banyak hal yang menurut dia ini baik menurut orang lain tidak baik ya wong nggih ini gak ngono lah toko sing payu sing apik kok nyatane bakul kain kaki lima payu sini toko gede payu mereka apa? Orang dipertimbangkan beda-beda bagi orang sing duitnya cepet ya alah buku kelambi kok larang-larang nah bagi orang sing butuh gengsi wah ya gengsi dong tuku kelambi kok yang kaki lima tuku kelambi ya toko sing orang cilik-cilik orang yang satu krono sampai sapu tangannya rebutnya 500 ewe nggih, sapu tangan 500.000. Kaos kaki 2 juta. Lha entuk wong sing kuwi sing umpam pertimbangane dhewe-dhewe to nggih. Mulane nek ana nuruti wong. Oleh jare. Mergo wong iki beda. Beda apa? Nah, kalau yang kamu pakai pertimbangan wong itu tadi dalam hal soal ibadah. Ngoten lho. Lah mungkin lah soal kata pergaulan mungkin masih bisa lah ya, kalau jadi toleran di sini. Tapi lah kalau itu alasan peribadatan itu pakai menungso. Wow. Orang ibadah-ibadah gue tenang bisa. Aku jadi ya seneng loh, jamaah itu ya seneng. Tapi piye? Aku cul cili sampai semuanya dua ini rata omeng langgar. Aku udah langgar cik ngomong ngelok nih dengar ini. No. Gak dengar-dengar lah gue juga kira-kira greget no. Saya itu wis nganu wis gak bingung wis dalane langgar dibiyen kok bingung padahal lumayan cedek langgar ngunyet banget to mbak nah mulai sama ini mungkin nek kowe soal ibadah ya urusan di Allah wae lah ora usah terlalu mempertimbangkan piye omong makhluk dan warubama ardo lan sering-sering nyenengno sapa wong ngeridakno sapa wong saksane awak-awakan siji bima kelawan barang layar do kang ora rido sapa alakoru awak-awakan liya sering to nggih lek sampean nyenengno sing kono gak seneng lek sampean nyenengno sing kono gak seneng nggih lek nuruti sing ngritik sing dukung gelo lek ora bisa ndukung sing kritik ora cocok tapi iya terus aku nggih fa wa ka utawi utawi wong ngabet iku ya malu nandangi sapa ngabet bisa mihi kelawan penyonone ngabet lima ing dalam lakon yang tau kang manfaati apa ma ku ing abet indan nasi menunggui menungso padahal wahwa kali utawi abet iku mangsain rumahku lima ing dalam barang ya dulu kang madoroti apa ma ku ing abet indahum menunggui menungso gimana teniku karpe kene nunglung tapi pahamnya sedih itu lung jari kata no biasa tau wa indallahi ta'ala lan mungguhi Allah ta'ala ma'amu kosati ta'abi sertane abote kangelan wa nasofi lan tegesi kesengsaraan fi nafsihi ing dalem awak diwine kaulo mau wadah. tukang suri sekedih. Wong sing terlalu mempertimbangkan lakon menungso niku ngeten, orang itu akan berbuat yang menurut dugaan dia, dia melakukan apa yang bermanfaat untuk manusia. Mergo dasare nyenengno wong. Nggih lho, dasare inilah yang disukai orang dan inilah kehendak pasar. Jadi ngono jaman saiki lek ngarani. Hanyen pasar ngene karepe. Dene nuruti kehendak pasar, akhire wae saking. Maka dia berjalan berlaku, ternyata akhirnya dia melakukan fima yang dulu indahum wa indahullah, ternyata yang dilakukan dia itu sesuatu yang memadoroti pada dirinya sendiri menurut orang maupun menurut Allah. Cara jawane kujur nila, cara jawane tiwas tak kangeli nyatane ora oleh apa-apa. Mungkin menunggu sama ten. Ya nyata wis tak perjuangi tenan-tenan, tak bilangi tenan-tenan. Tanggapane wong ngono tok. Ngerti nggih? Itu di dunianya, belum di akhiratnya, belum menurut Allah. Ngono kuwi salah. Mergo kowe ora merata aku. Gila? Nah, di samping kuwi isih ditambahi teh ma'am kosa cipta abdi serta ne sengsara ne payah mukosa atas ngerasa no atas kepayahan wana sobila tegesi kangelan di nafsi yang dalam awa edi dewe kangelan karpe menungso wong keturutan menurut penilaian Allah itu salah harus pol-polan kabeh. Nah iya, wis tak rewangi aku wis ora ngaji. Ya wis ora ngaji. Panggah wong arepno bojo. Karo tangga ya ora iso nekani undangane tangga. Karo tangga dilokno. Mergo diundang tahlil ora moro. Nggih to? Karo bojo ya urip dimatur luwuti mergo ning suwengi. Tewas tinggal pengajian. Jadi pengajian itu membuat Allah penting. Itu sebiar. Kalau orang aman kabel lah. Orang aman kabel. Orang jelas. Apa sebuah pedoman. Dan ini ternyata wonten cerita. Wonten cerita sing. Sing sajane pun sering kula aturke sing disik-disik iki kok, tapi ternyata nembe nemu saniki. Kita apa yang lebih menurut ini wafil hikayah laning dalam cerita al-Mazmurati kang disebut al-Luqman saking Luqman al-Hakim wabini milan putrane Luqman al-Hakim tambihun utawi ana pengeling ala hadal mana yang atas iki gimana ternyata kasusnya Luqman al-Hakim. Zukiro diceritakan apa ana Luqman satemene Kiai Luqman al-Hakim iku dakola mlebu sapa Luqman al-Hakim dataya meneng dalam siji dina asuka ing pasar wa huwa halai utawi Luqman al-Hakim iku rokibun nitih limaran ing sima wa benuhu kalih utawi putrane Luqman iku yasufu nuntun sapa ibnuhu ing sima Luqman nite simar ukurane sing nuntun. Faqala maka awak sapa ana sumungsa. Sinaro aunalingane padha ningali sapa nas bu ing Luqman. Akhire momong dualo-alo. Iyalah alo-alo. Saikhun lam yusfi kala sabiyin. Saikhun ana wong tuwa lam yusfi kang ora welas karo poseh wong tuwa ala sabiyin ing atase bocah cilik. Wong tuwek kok ora sate karo bocah sing tuwek nangkring ngurusi marane kon nuntun. Akhire dirubah, par kabeh mongko numpakaken sapa Luqman, ing bocah ing putrane ditumpakno kal paru ana ing brine, digoncengno. Faqalu mongko padha muni-muni sapa manungsa. Isnani kalah imare. Hala zada salisan. Irnani enek wong loro. Alahi mare lumpahi mar siji. Mbok mesti sang halazada ana to ora nambahi sapa Islami sali-sali wong nomor 3. Mesti sang lha kuwi tumpahi wong 3 karo iki mare lan geyek-geyek. Eh, ana salah. Monggo medun sapa Luqman Luqman. Wabakolan tetep numpak sapa Al-Waladu putrane. Genten sing tuwek sing nuntun sing anake putrane sing numpak. Wabakolu moko padha muni-muni neh sapa wong akeh. Saiko ana wong tuwa masih mbok aku. Wasobyun kalih ta bocah cilik iku ro iku numpak lak gak tata krama iku. Mosok sing tuwek mlaku sing cilik numpak. Iye dong panasalah monggo mudun sapa waladi bocah putrane Luqman yamsi kale mlaku sapa walad maawali di sertane bapake wasaqa nuntun sapa wong loro alhimaron khimar jami'an barengar akhire anak karo bapake nuntun khimar wong loro pakalu monggo padha muni-muni ndah sapa wong akeh khimar ana khimar siji ku paringun kosong wa hadani ta iki wong loro iku ya sukoni nuntun sapa hadani ku ing khimar kosong iki piye ta ene khimar kok timbar nganggo dadi piye apa dituku nuntun khimar siji kok wong loro wa kana ana ana sapa guru Luqman tujuane Kiai Luqman biasa kelawan iki kasus kena apa sampai ada kasus di alam Kiai Luqman karo putrane umpamane didik putrane putrane dijak teng pasar niku ben roh yo ngono kuwi lho wong ngoten anjuria tujuane Luqman anjuria ing yen to ninggalaken sapa Kiai Luqman ibnu ing putrane ninggalaken sanan nasi ing perkarane manungsa yang menunggui menunggu soleh gue kurungu diwi tak tak tangelan diwi dan nuruti Allah ya munggah medun yang kira ma'aman serta nengkong yuroi kan ngerso sokoman nadorong yang pening yang pandangannya menungso fa'ina omongko saat temennya kelakuan ikulaya selamu ora bakal selamat ora bakal selamat sapa wong minggung saking mes ala ayi halate ngatasi endine tingkah yaku ana sapa man wong iki lek memperhatikan karepe makhluk dia tidak akan lepas dari penyacate manungsa numpak wong loro ya dilokne mbok telu sisan numpak ijen wong tuwa jerike gak tata apa gak lawas numpak ijen anake jerike ora tata apa mole terus piye sesuk dipikul dipikul farido unnasi mongko utawi marme menungso kamu kok ingin marme menungso iku goyatun tujuan laku duruku kang ora bakal ditepuki kamu kok punya cita-cita ingin marme kabeh wong ora iso ora iso ora iso Kanjeng Nabi kurang apik wong piye. Ngene digendeng-gendeng wong kafir kok. Nggih. Mboten saged, mboten saged. Mulane wong menungso akeh sampeyan niku. Sak omah ora elek nuruti mboke anake do protes. Bapak iku dene ora duwe duit. Omahe kok ana kudu, ora kudu Pak. Nggih ta nggih. Ya iki sak omah ngene wis angel. Iya, kadang-kadang bingung lagi jelas loh. Warna itu pelatar tuh. Terus apa? Hah? Mudah pelatar tuh kalau salah dalam boleh pas M orang salah. Lu bingung lah zaman ini jadi terus biji lah ngomong ini. Lu kok nuruti pandangan? Siapa sih dia ngomong salah itu wajib nih udah benar. Salah itu wajib, dalam boleh itu orang wajib. Belajar jujur belakangan. Mbokmu lagi kan kok kok tak tahu nek jelas kok penak to lha kok isi isi nek perkara ngono isi isi kok paling ngemahno wong niku gak iso tujuan yang tidak akan tercapai yaitu ingin memarahkan orang wa ahmakun nasi utai goblok-goblok wong. Iku man wong tolak bakal bercita-cita saka man. Main bareng layu droku kang ora bakal tercapai. Ya wong bodho kuwi ya iku wong sing menyusun cita-cita yang jelas-jelas tidak akan tercapai. Wong jam siji bengi kok pengen ros rengenge. Berarti wong bodho ta? Wong jam 12 awan pengen delok mbang. Piye to? Berarti wong ora roh ayah. Bahasa mongko iki tingkae wong sing napa duwe cita-cita iku haluman tingkae wong. In qada kang tunduk sapa man tunduk ilal auhamu maring pira-pira panyekro. Rupane sapa min du'afa ul wong kang padha cepet-cepet akale wasakhfaul ahlam lan wong kang padha apes pira-pira pengangen-angene. Wa amma kana punutai wong kana kang ana sapa man kana kang ana iku laku di manapa selono aklun wa afirun akal sing genep wa ulmun fakhirun lan pemikiran kang jembar kang bagus falayami mongko ora condong sapa man ora condong illa ilama kejaba maring barang wa kang utawi ma iku hakun nyata wa wujuduhu lan wujude ma iku sikun bener. Apa itu? Wa wa utawi ma wa hakun barang sing nyata lan bener iku ma barang mana kangus nganugrahaken sapa Allah Subhanahu ilahi maring man rupane min nadore saking oleh ningali Allah wa ibalin lan oleh ngadepi Allah. Itu saja mestinya yang diperhatikan. Lah perhatian yang menungso itu ngolah ngalih orang yang diperduman. Tapi lihat pandangan Allah jelas. Kaya ngerti ini ngaji, siapa itu perhatian yang nampak? Ini jam-jam yang ini. Ini siapa yang jadi duh, yang ini tas yang kita pekuyang kuyur lah apa itu. Ini itu loh ngomongan uang. Ini lah. Ini. Tapi lihat Allah kan buatan. Allah jelas. Kurang gedine piye perhatian Allah. Bumi langit saisine nyekseni sampean dumadakan istighfar mergo budal ngaji. Ya. Sotingan ngono luar biasa. Sotong sak langit sak bumi delok sampean kabeh. Lha kurang akeh piye perhatian Allah lho sampean kok isih gak marem mergo ora didelok wong. Iya deh, wis sampurna. Sampurna. Panugrahe Allah pun sampurna. Wong muni Allahu Akbar malaikat sak langit wis delok sampean. Lha kok sampean duduk didelok wong iki apa? Oke. Wa jazilu ata'in lan wa jazili ata'in lan agune peparing wa azimini walin. Lan tegese agune peparing. Fa wa mongko utawi wong sing pinter mang iku yakmalu nandangi sapa wong dimain dalam barang. Yu adi kang bisa nekakaken apa mahi ing wong mahi ditekakno ila hadhil matalib maring iki pira-pira cita-cita min ghairi iktirasin kelawan tanpa payah kelawan tanpa ngreken tanpa merduli bidamin kelawan pemaidune bidamin kelawan pemaidune wong kang maido au adi adi bin uto penyacati wong sing nyacat. Kalau sudah sampai posisi begini, maka dicacat atau dipaidu itu sudah tidak ada masalah. Kaya kulan banjur ngucap sapa wong sing pinter mai gelisane alihi kelawan bahasa tingkah bahasa kelakuan bukan bahasa ucapan. Seakan-akan kelakuan dia itu berkata kepada orang banyak, innalladzi takrahuna minni walladzi tastadihi qalbi innalladzi takrahuna minni walladzi yastadihi qalbi innalladzi satemene perkara takrahuna kang padha sengit sapa wong akeh mini saking ingsun yaiku wa utawi perkara iku alati perkara yastadihi kang ngepingini iki ing lali apa kalbi ati ingsun secara tidak langsung perbuatan dia itu berkata kepada orang banyak, wong-wong sing padha gedhe ya iku sing tak senengi. Ngono penak ngomong. Perkara sing wong-wong do gedhe ya iku sing tak dadekno cita-cita mergo aku pancen ora butuh wong, aku butuh Gusti Allah. Ngomoten. Waya kulan ngucap sapa wong wong sing pinter mang aidon halih maling maing barang. Kala kang ucap ing masapa Muhammad bin Aslam, Muhammad bin Aslam radhiyallahu taala anhu mari wali hadzal khalqi kuntu fi sulbi abi wahdi lha apa cara Jawa ya mau tapi apa iku manfaat kedua ingsun wali hadzal khalqi lan iki kedua iki makhluk urusanku karo wong iku apa wong kuntu fi sulbi abi wahdi aku biyen fi sulbi wahdi ing dalem iga wekase bapakku iku wahdi jen aku pirincik ning gegere bapak nek wong roh sumasi itu nuli dadi sapa ingsun dibatne umi ning weteng ibuku wahdi yo ijen sumada kaltu nuli mlebu sapa ingsun adunya metu ning dunya liwat dalan luwe mbokku wahdi yo ijen sumatu gadu nuli dijabel apa ruhine wong ingsun yo wahdi ijen paut kalu moko dilebono sapa ingsun kobrien kuburan ingsun wahdi yo ijen wayati lan nekani ning ingsun sapa mungkarun wa nakir mungkar nakir kaya salani moko takon sapa mungkar nakir ning ingsun wahdi yo ijen fain sirtu mongko lamun dadi sapa ingsun ila khairin maring bagus ya sirtu dadi sapa ingsun wahdi kali ijen wa in sirtu lamun dadi sapa ingsun ila sarin maring elek disiksa ning neraka ya sirtu dadi sapa ingsun iku wahdi ijen artinya semua tanggung jawab saya sendiri ngoten Mas yo sak dunya nelem lek aku digodho malaikat yo pangkat digodho mosok iso ngomong nggih enggak semua ukofu nulut di jumenengakan sopoh yang sun bayna ya daylah ya lahir sana Allah wahdi kali ijen semua yang doku nulut di seleh apa amali-amali yang sun wadu nubilan dosa yang sun bimizani yang dalam timbangan yang sun wahdi kali ijen besok saya diadili di hadapan Allah itu sendiri ya sendiri di kursi terdakwa ditanya macam-macam oleh Allah sendiri baik bu itu lamun di tangan sapa ingsun ilang jenate maring swarga bu itu di tangan sapa ingsun wahdi kali ijen lek mlebu swarga ya mlebu swarga ku dhewe wae bu itu lan lamun di tangan sapa ingsun ilang nari maring neraka ya bu itu di tangan sapa ingsun wahdi kali ijen panali walinas pama mongko tai urusan apa iku li kedue ingsun wali nasilan kedue menungso urusanku mbek menungso ki apa wong rezeki sing mari ya Allah kudu wae sing merintahake Allah kudu wae lan persoalanku karo Allah mesti tak lakoni dhewe-dhewe wong kuwi apik ya apike dhewe elek-eleke dhewe lan ngono lho wis saiki lek nandangi apa-apa dasar ora krana wong ning krana Gusti Allah dini Allah ngelakon aku ngekei wong ya sing perintah Allah wong ngetak kei marmora marmora urusanku gitu wong ini zaman panen sak ton zakatnya sak gintal tonggone sing larat limo tiga irong puluh kiloan tanjung mesti dua lo ngekei irong puluh kilo ini ngerti nek zaman urut limo nek orang sang dudue aku diperintah Allah ketokno zakat tak ketokno yo wis. Bangun marani sithik bangarane akeh ora mulo. Bar ngoten penak. Nggih. Waqt sura teman-teman ditakoni sapa Al Haris. Kyai Haris Ibnu Asad Al Muhasibi radhiyallahu anhu. Ana alamat iso diki saking tetengere wong sing temenan ibadahe. Faqala moko jawab sapa Haris bin Asad Al Muhasibi. As-sadiqu tai wong kang temenan. Iku wae tai sadiq iku aladhi wong. Layu bali. Kang ora merduli sapa wong. Lau para jalamu metu apa sing metu kulu kodarin sekabiane pangkat lah aku diri wong min kulu bilhol kisaking atine makhluk min ajmi sholati kolbihi krono saking arae bagus yakine wong mau begitu piye demi untuk memperbaiki hatinya dia rela dan tidak peduli entah manusia akan memberi pangkat atau tidak memberi pangkat, dia enggak peduli lagi. Yang penting aku selamat. Ojo sampai aku ngapusi Gusti Allah. Ojo sampai aku kehilangan pangkat penghambaan kepada Allah. Ora peduli wong ngarani elek apa ngarani apik, ora peduli. Iku jenenge wong jujur ibadah tenan. Wala yakru wala yuhibbu lan ora seneng sapa wong mang anyatoli ayeng to ningali sapa anasu menungso ora seneng ningali alamat akilir duri ing ngatasé pira-pira bebane duri bebane sak semut min husni amali saking bagus sing amale wong mang begisi piye to dia punya beban amal sedikit pun dia tidak ingin amal itu diketahui oleh manusia. Dia hanya ingin amal kecil apapun hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Gini diketahui Allah itu urusan ngoten ya. Wala yakrub lan ora sengit sapa lawi an yatoli ingin to ningali sapa nasu menungso. Alas sayi ing atase sifat Allah min amali sange amale lawi. Ngono, menek pas lakoni elek konangan wong dhek ya ora wedi, mergo dhewe luwe wedi konangan Gusti Allah. Fa inna karahatan. Monggo sak menene sengite wong sing amal. Lidzalika maring mengkono-mengkono perbuatane iku dalil nuduhaken. Ala ana wong ngatese sak temene wong sing amal maring iku yuhibbu seneng sapa lagi wong seneng aziyadar ta'il oleh tambahan perhatian indahu mono sandingi menungso betul lho ya lek sampean ngamal siti pengen diri wong iku nuduh no lek sampean pengen oleh tambahan perhatian songko liane Gusti Allah tegese sama nurung rasa cukup lek ngamal siti ya sampean iku didelok Gusti Allah walaisa lanora ono opo hadha iki seneng didelok uang atau sengit didelok uang orang-orang itu min akhlaki sodikin setengah saking akhlaki biru-biru wong sing temenan oleh ibadah marang Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini apa pertimbangan-pertimbangan ini butuh kok dunak wanek noneng cakem. Tapi niki sakjane pertimbangan ning jerone atine dhewe dhewe. Ora kena dibunuh wong niku. Halah, kowe ngono kuwi lak padune ora oleh. Mbuh padune mbuh ora padune niku sing ngro awake dhewe dhewe. Dadi napa pertimbangan soal ngeten iki jane mboten tenek dinggo indikasi lakone wong liya. Niku bener-bener teng jero atine dhewe-dhewe. Sampai seneng didelok wong atau gak seneng didelok wong niku nggih teng jero atine dhewe. Soale didelok atau gak didelok niku jenenge bergaul karo wong. Lho nggih ta, Ben? Itu gak bisa dihindari. Tangine. Sampeyan gak bisa memaksa semua orang untuk melihat kebaikan sampeyan. Tapi sekaligus sama tidak bisa memaksa semua orang untuk nelem perbuatan sampeyan. Gak bisa. Gila. Ya, sing mayan roh ya bento, sing mayan karo ben karo, niku urusane sing roh karo sing karo, tapi sing penting sama nandane apa-apa, pertimbangan awal dan paling pokok, paling utama hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Niku jenenge komitmen syahadat. Ini niku jenenge komitmen surat ikhlas. Jajane penak aja. Gila. Tak jane tapi cara paku pancepe wis kadung kejeron tadi terus kodanan pisan pakune jadi dijabut nganggo linggis itu malah protol dan nggih munene kekat ati ini kula sampean iki mancepe ning menungso kadung kesuwen mulai cilik sampai tuwek gelemi giat apa-apa lek gelemah gantenge cah pinter ya anakku kadung ngono iki kemarin latihane kadung ngono nggih dadi lek ora nek sing nelem niku ora kudu juga dadi nalika nek krungu keterangan ngeten iki dijak ibadah sing tenan mung Allah tok kudu dijablo kok berarti menungso niku rasane juru ati kaya paku dijabut niku sombat sampai lagi ingat ya malah sampai bingung kalau ngaji bapak ikhlas kok mahal bingung jadi orang bingung ngelarang ikhlas kok bingung bila. Cuma orang cocok karo karpe itu udah sih malah bingung enggak sampai boleh-boleh sampai boleh dukungan gak iya lah piye mau sombong kok orang lain mereka ngomong gak realistis ah boleh mana nggih. Wong dikandani bolak-balik ini urusan ibadah kepada Allah lan manggone ning jero ati. Ngoten lho. Manggone ning jero ati. Manusia itu jangan diperhatikan, ngono kuwi ning jero ati. Lho. Lah nek asik isine sama ngomong ngono, sampean jeneng dilok wong. Aku ora butuh kowe ndak. Aku butuh Gusti Allah. Kok malah akhirnya bisa lebaran dilone wong sampean dilone. Ya kono njaluk mangan bisa lah, njaluk mangan aku ya ngono to. Nek napa perkara sing ngene ngene dienggo mbalang-mbalang ning omongan. Niki gak perlu dienggo mbalang-mbalang ning omongan. Sing perlu niku dibelajari dienggo titik berarti mriko. Ngoten. Sing wajar-wajar mawon lah. Sing wajar-wajar mawon. Maksudnya wajar-wajar mawon ya jadi bergaul di uang ya ya umumnya uang ya tapi menjuru hati tetap gak merhatikan uang lain itu saya hanya lah nih bang non ini persoalannya nah keniatannya dia jadi wow keniatannya gitu kabeh biar tak lakoni karpe uang orang tak perhatikan nah ini perintah Allah sih tak perhatikan menurut aturan Allah le aku anak sing perlu tak perhatikan bukti ning wong tuwa. Lek aku murid sing perlu tak perhatekno bukti ning guru. Ora kok soal aku dicoba perhatiane guru ning perintah Gusti Allah ngono, ngoten. Lek aku rakyat taat nggone penguasa, ora kok mergo ben aku oleh apa-apa kok penguasa ning perintah Gusti Allah ngono, ngoten. Jadi ngoten lah. Ya tetep bergaul karo wong, ya tetep apik karo wong ning sama sekali wong ora dienggo pertimbangan. Bet, mabot yo. Mugi-mugi kalau panjenengan sedaya pikantuk ditulung saking kersane Allah Subhanahu wa taala. Moga kita tutup kami dengan sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ala sahabat rasulullah ya jemaah alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi wa fina wa mahu yuka fina jidahu ya rabbana laka alhamdulillah min bagi di jalan wa jika wa alim sultani Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad wa sabit imanana wa nabur kulubana wa sabitna fi dunia wa akhirah rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirat hasanah wa bin adabin ala subhanahu wa bika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin wa hamdulillah Al-Fatihah. Akhirul